Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different questions paper. Saya masih ingat satu kejadian yang sempat cukup heboh ketika saya masih SMA. Saat itu kejadiannya di salah satu sekolah unggulan. Ada seorang murid yang cukup pintar sebenarnya. Tapi karena dia pengen menjadi yang nomor satu, pengen dapat nilai yang terbaik, akhirnya membuat dia berusaha mencari kunci jawaban bocoran untuk ujian nasional. Dan akhirnya usaha punya usaha, murid ini pun juga berhasil mendapatkan kunci jawabannya. Lengkap dari nomor satu sampai nomor terakhir untuk soal pilihan ganda. Namun ketika hasil ujiannya diumumkan, apa yang terjadi? Bukannya lulus dengan hasil yang bagus, tapi justru gagal dan dinyatakan tidak lulus. Sungguh disayangkan, karena sebenarnya dia adalah murid yang pintar. Dan tanpa soal dan jawaban bocoran aja, seharusnya dia bisa lulus dengan nilai yang baik. Lalu apa yang salah? Kesalahannya adalah dia percaya aja dengan kunci jawabannya tanpa benar-benar mengecek bahwa ternyata soalnya berbeda dengan kunci jawabannya. Jadi kunci jawaban yang didapatkan itu bukan untuk soal versi ujian di sekolahnya, tapi untuk versi di sekolah lain. Mungkin kedengarannya bodoh ya, ih kok bodoh banget sih, ih kok percaya aja sih, ih kok gak teliti sih, kok error banget sih, gak ngecek-ngecek dulu sih, dan seterusnya. Tapi seringkali tanpa kita sadari, kadang kita juga melakukan hal yang sama. Seringkali kita mengcopy, ngelirik cara orang lain. Wah, orang ini kayaknya sukses nih, yuk kita copy aja abis semuanya. Kadang kita sibuk mencari contekan dari orang lain tanpa menyadari dan melihat ke diri kita sendiri bahwa yang di depan kita itu soalnya berbeda. Yeah, life is the most difficult exam. Jadi hidup itu adalah ujian yang paling berat menurut saya. Dan masing-masing dari kita punya soal ujian yang berbeda-beda, punya versi yang berbeda-beda. Dan yang tahu dan punya jawabannya ya diri kita sendiri. Mungkin ada hal-hal yang kelihatannya mirip atau tampaknya sama ya. Mungkin contohnya nih, tujuannya adalah sama-sama lulus. Mungkin tujuannya sama-sama mau sukses. Jadi kita mencontek cara orang-orang sukses. Mungkin tujuannya mau terkenal. Jadi kita mencontek orang yang sudah terkenal. Well, ada benarnya juga, tapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau kita kerjaannya hanya mencontek saja dan sibuk menghabiskan waktu untuk ngeliat kiri, ngeliat kanan, nyontek sana, nyontek sini, ya nggak akan ada gunanya. Kadang kita perlu sadar bahwa setiap dari kita memiliki persoalan yang berbeda, punya background yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, punya talenta yang berbeda. Dan proses untuk menghadapi ujian setiap orang pun berbeda. Ada yang diuji dengan kesulitan, ada juga yang diuji dengan kemudahan. Nah, untuk bisa lulus dari setiap ujian dan persoalan kita, kita gak bisa tuh mengharapkan hasil yang instan. Kita harus berusaha, belajar, mencoba, dan yang paling penting harus benar-benar mengenali identitas diri kita sendiri, tujuan kita, dan apa yang mau kita selesaikan. Again, many people fail because they try to copy others. Without realizing it, that everyone has a different questions paper. Jadi, jangan sibuk cari contekan dan sibuk mengcopy orang lain. Karena bukan itu yang akan membuat kamu lulus dari ujian kehidupan ini. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.